بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Sahih Muslim bab yang ke-46, babu hukmi dhafairil mughtasilah, bab hukum kepang rambut wanita yang mandi wajib. Hukum kepangan rambut wanita yang mandi wajib. Hadis 744. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqib wa Ishaq bin Ibrahim wa Ibn Abi Umar kulluhum 'an Ibn Uyainah. وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أمي سلمة عن أمي سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل جنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. dari dengan sanadnya kepada Abdullah bin Rafi', yaitu Maula Ummi Salamah, bahwasanya Ummi Salamah dia mengatakan aku ini, kata Ummi Salamah, mengepang rambutnya. Apakah aku mengurai kepangan rambut itu untuk mandi junub? Qala, lalu Nabi SAW bersabda, la, tidak. Innama yakfiki an tahthi ala ra'saki thalathah athayat. Cukup bagimu untuk menuangkan air ke kepalamu 3 kali tuangan atau 3 kali ciduk dengan 2 telapak tangan. Hatha sama dengan hafnah, itu dengan 2 telapak tangan diambil air kemudian dituangkan ke kepalanya. Jadi Nabi mengatakan tidak perlu dibuka kepangan rambut itu, hanya saja cukup bagimu untuk menuangkan air dengan 3 kali cidukan 2 tangan. Nah, dituangkan 3 kali. Summa tufidina alaikil ma'a fatathuri. Kemudian engkau menuangkan air kepada dirimu yakni berarti selain dari kepala tapi ke badan yang lain, fatatuhuri, maka dengan demikian engkau telah bisa suci. Jadi mandi tanpa harus dibuka kepala rambutnya. Ini hadis Ummi Salamah. Hadis 745 wa hadatsana Amr An-Naqib qala hadatsana Yazid bin Harun ha wa hadatsana Abdullah bin Umayy qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Thawri an Ayyub bin Musa fi hadha al-isnad wa fi hadith Abdul Razzaq فأنقذه لحيضتي والجناب قال لا ثم ذكر المعنى حديث بعينة. Dengan sanadnya melalui dua jalur, yang satu jalurnya dari Yazid bin Harun, yang satu lagi adalah dari Abdul Zab, masih kepada sanad yang sebelumnya yaitu Abdullah bin Rafi' Maulana Ummi Salamah. Di dalam riwayat Abdul Razzaq dijelaskan apakah aku mengurai kepangan itu untuk mandi haid dan junub. Kalau tadi hadis pertama adalah untuk junub saja. Kalau di sini haid dan junub. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah. Kemudian disebutkan senada dengan hadis sebelumnya, itu cukup bagimu untuk menuangkan air dengan tiga kali, ya, dengan mengisi kedua telapak tangan yang penuh. Hadis 746. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي ولا حدثني زكريا بن عدي ولا حدثني يزيد بن زريع عن روح بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الاسم وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. دلم jalur ini disebutkan Ummi Salamah bertanya afahulluhu, apakah aku mengurainya, membuka ikatan itu, fa'asiluhu minal janabah, dan aku membasuhnya atau menyiramnya karena mandi junub, dan tidak disebutkan haid. Hadis ke 747. Wa hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Ali bin Hujr jami'an an Ulayya qala Yahya akhbarana Isma'il bin Ulayya an Ayyub an Abi Zubair an Ubaydillah an Ubayd bin Umayr qala balagha Aisha anna Abdullah bin Amr يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. قالت dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Abu Ubaid bin Umair bahwasanya sampai kepada Aisyah berita bahwa Abdullah bin Amr memerintahkan wanita apabila mandi, yakni mandi junub, untuk mengurai rambut kepalanya. Ini kepalanya dibuka. Faqalat, lalu Aisyah berkata, ya ajabal ibn Amr, sungguh mengherankan ya untuk Ibnu Amr permasalahan ini. Ya murun nisa idza qtasalna ayyan qutna rusul. Dia perintahkan kepada wanita apabila dia mandi untuk membuka ikatan rambutnya. Yani kepang rambutnya. Afala ya'muruhunna an yahliqna rusulna? Kenapa sekalian aja? Kenapa tidak dia memerintahkan supaya dibotak aja kepalanya? Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala menjawabnya, ya sekalian aja dibotak kalau misalkan di ya tujuannya adalah air itu menyentuh langsung ke kepala, ya. Lalu ya sekalian aja dibotak langsung. Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ilayhi wahid. Sungguh aku telah mandi dan Rasulullah dari bejana yang satu. Satu sama-sama mandi bareng. Wa ma azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifragha. Aku tidak melebihi dari menuangkan air ke kepalaku tiga kali tuangan. Yani tidak mengurai rambutnya, kepang rambutnya tidak dibuka. Dalam hadis yang kita pelajari ini ada beberapa hukum yang terkait dengan ini, yaitu Imam Nawawi mengatakan famadhhabuna wa madhhabul jumhur. Madhhab kami yaitu Syafi'i dan madhhab atau pendapat mayoritas ulama. Anna dhafairal muqtasilah. Sesungguhnya kepangan-kepangan rambut orang wanita yang mandi, idza wasala al-mar'u ila jami'i sha'riha dhahiru dhahirihi wa batinihi min ghairi naqdin lam yajib naqdaha. Apabila air itu sampai ke seluruh rambutnya luar ke dalam, ya dhahiriha wa batinihi, yani luar dalam tanpa harus mengurai, tanpa harus membuka kepangan itu, lam yajib naqdaha, maka tidak perlu, tidak wajib, apa yang tidak wajib untuk mengurainya. Kalau dengan air tadi disiram sudah sampai kepada air apa rambutnya kena semua lahir dan batin, yang luar dalam, maka tidak perlu dibuka. Wa illam yasil illa binaqdiha wajib naqdaha. Kalau seandainya air itu tidak sampai kecuali harus dibuka, maka wajib dibuka. Wa hadis Ummi Salamah محمول على أنه كان يسل الماء إلى جميع شعرها من غير نقطين. حديث أم سلمة diarahkan atau ditafsirkan kepada bahwa air itu sampai ke seluruh rambutnya tanpa dibuka. لا أن إصال الماء واجب karena isyal ma wajib, karena sampainya air itu membasahi seluruh rambut itu adalah wajib. Muhukiya 'alan nakhai wujub naqd bi kulli hal. Dikisahkan bahwa dari النخعي، seorang ulama tabi'in. Wajib membukanya apapun keadaan, air sampai atau tidak sampai, ya, maka wajib dibuka kepala itu. Wa an Hasan wa Tawus wujubun naqdi fi ghusl al-hayd duna janabah. Dari Hasan dan Tawus mewajibkan untuk membuka rambut, kepala rambut itu kalau mandi haid, bukan pada mandi junub. Kalau mandi junub biarin aja rambutnya dijadikan seperti itu. Wa dalilun hadithu misalah, wa idha kana li rajuli dhafirah fawqa al-mar'ati wallahu a'lam. Dalil kita adalah hadis Ummi Salamah. Dan apabila laki-laki punya kepala rambut, ini kebiasaan orang Arab dong. Kebiasaan orang Arab, rambut laki-laki itu panjangnya sampai ke bawah. Dan malahan Nabi SAW waktu menaklukkan Mekah, di atas kepalanya topi baja dan rambutnya dijalin. Ya. Kalau begitu, ya, maka laki-laki juga melakukannya seperti wanita. Kalau seandainya rambutnya dikepang. Wa'lam anna al-ghusl ar-rajul wal mar'ati min al-janabati wa hayd wa nifas wa ghayriha min al-aghsal al-mashru'ah. Soal fi kulli syai'in illa ma sa'ati fil mughtasilah an al-hayd wa nifas. Ya, bahwasanya kecuali mandinya laki-laki dan perempuan dari junub, haid, nifas dan yang lainnya dari mandi-mandi yang disyaratkan, baik untuk setiap sesuatu kecuali apa yang akan dijelaskan nanti dari mandi haid dan nifas. Annahu yustahabbu laha an tasta'mil fursatan min misk. Ya, nah ini sudah masuk ke dalam pembahasan yang kedua nih. Baik. Ini belum kita ambil hadisnya. Jadi hadis di atas, ya, menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban kita ketika mandi itu adalah bagaimana sampainya air ke seluruh rambut. Ada di antara ulama yang membedakannya. Kalau mandi junub tidak perlu dibuka. Kalau mandi haid dan nifas perlu dibuka. Kenapa? Kalau mandi dari haid dan nifas, kalau haid sekali dalam sebulan, kalau nifas, ya belum tahu. Ya, apabila dia suci dari nifas, nifas mungkin sekali dua tahun, terus sekali setahun, ya. Tapi kalau mandi junub ini boleh kali tiga kali sehari. Ya, susah dia untuk membuka-buka. Nah, kesulitan ini atau kesusahan ini menjadikan, memberikan keringanan kepadanya untuk tidak membukanya. Karena junub itu, ya, adalah kondisi yang bisa dibuat. Nah, boleh jadi dalam satu hari itu berkali-kali repot bukanya. Ya. Jadi itu di antara pendapat umum. Kalau yang tadi yang diberikan oleh Imam Nawawi adalah dibedakan, kalau seandainya tidak dibuka berarti sudah dipastikan airnya bisa merata ke seluruh rambut. Tapi kalau seandainya air itu tidak menyeluruh ke seluruh rambut, maka wajib membukanya. Karena kewajiban bagi orang yang mandi bagaimana air itu merata ke seluruh rambut dan badannya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara mandi orang mandi junub. Mandi junub. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.